kuasakan di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tahu Engkau selalu bersamaku. Rianto, Bapak Ibu sekalian. Let's worship God. Let's worship God. dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikan, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Oh Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, di dalam hidup. La la la la la la la la la. You till the end, will follow you for no one has loved me more and I will follow you with my whole heart and I will follow you with my I will follow you till my whole life bring fragrance and glory. I will follow you, that's my promise. And I will follow you till the end. And I will follow. Sampai kapanpun Tuhan, kami ada untuk menyembah Engkau. Tuhan, ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum kulihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang semua dah katakan dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, oh itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dalam lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada untuk menyembah Engkau sampai habis bumi berlalu, bahkan sampai siang malam menjadi satu. Tuhan, kami akan tetap memuji dan menyembah Engkau. Sembah Engkau, ya Bapa. setiap kan menyertaiku. Terima kasih oh Tuhan. Sembah dia katakan semua karya, semua karya telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta. Dan kau berkuasa. kasih, terima kasih. Lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita kalau kau percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Yeah. Now Tuhan, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Terima kasih, oh Yesus. Let me enter in your place. With all weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Worship God. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by grace abound and love so strong. Come on. Now I lay down my life to honor and worship in this place. Now I'm down on my knees to bring this offering and praise, singing, holy, holy God, almighty. Enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by your grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. Oh, and I'm down. My Again now. lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Singing to the heavens, I'm so thankful. Oh, let the thunder crash before me. Let the flood rise up before me. I won't falter, for you are with me. Through the storms and through the seasons, you have shown your love for me. Through the noises of my life, your grace have silenced all the fears in me. Let your symphony be louder. Let the melodies of your love fill the heavens. Now we're praising. Let your love in me be stronger. And the harmony of your grace echoes in my heart. For your love is. Let your symphony be louder. Let the melodies of your love fill the heavens. And I will praise you. Let your love in me be stronger. Let the harmonies of your grace echoes in my heart. For your love is louder than your harmony be louder than all. My life, let your melody, let your harmony be louder in my life. Let your symphony, your harmony be louder, louder in my life. Oh, let your melody, let your harmony be louder, louder in my life. Let your symphonies be louder. Let the melody song. Are you guys ready? I think we're gonna rock this song because you guys know this song. Come on. Huh. Yeah. Put your hands up. We'll be right back. tenang saja. Hiduplah untuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa. Aku tak mau hidup tanpa kau lah. Nafas yang hidup apakah arti hidup? Yeah! Dunia ini tanpa tujuan, namun ku tahu kebenaran. Ku dicipta untuk jalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa. Aku tak mau hidup tanpa kau lah. Nafas yang hidup apakah arti hidup? Yesus Kristus Tuhan, amin. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Katakan, aku tak bisa. Aku tak mau. Kau lah. Here we go. Lagi, lagi, lagi. Aku tak bisa hidup tanpa. Aku tak mau. Yeah. Here we go. lagi. Syukur bagi kasih yang sejati.